Bab berikutnya adalah terkait larangan anil qaza', melakukan qaza'. Apa itu qaza'? Wahuwa halqu ba'dir ra's, menggundul sebagian kepala, duna ba'din, tanpa sebagian yang lain. Wa ibahatu halqihi, dan bolehnya seseorang menggundul kepala seluruhnya, lirrajul, bagi seorang lelaki, duna almar'ah, bukan wanita. Ya. Nah, di sini masih terkait dengan bab rambut ini. Nabi SAW memberikan kepada kita suatu larangan yang disebut dengan larangan qaza'. Ya. Al-qaza', yaitu definisinya secara global adalah halqu ba'dir ra's duna ba'd, menggundul sebagian kepala tanpa sebagian yang lain. Nah, ini disebut qaza', dan ini berlaku walaupun dengan model yang berbeda-beda. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa model yang dilakukan orang-orang, dan di sini Syaikh bin Utsaimin rahimahullah juga menyebutnya kurang lebih semakna dengan itu. Wal qaza' an yahliqa ba'd ar-ra'si wa yatruk ba'dahu sawa'un kana min janib, menggundul sebagian tanpa yang lain, bisa saja min janibin wahid, dari satu sisi. Mungkin yang di apa gundul, yang di kerok hanya sebelah kanan, au min al-jawanib, atau di seluruh sisinya mutar, yang disisakan di tengah. Atau min fauq, atau justru yang digundul di bagian atas. Ya. Wa min yamin, wa min shimal, atau sebelah kanan, atau sebelah kiri, atau min wara', atau sebelah belakangnya saja, atau min amam, atau depannya saja. Yani bisa bermacam-macam. Nah, ini semua adalah disebut qaza', dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa ini sungguh umat ini sedang diuji dengan model potongan rambut yang seperti ini, dan begitu banyak ternyata kaum muslimin melakukan hal itu. Sekian tahun yang lalu tidak pernah ada muslimin melakukan seperti itu, sangat jarang di masyarakat umum, ya. Sangat jarang di masyarakat umum melakukan itu, dan kalaupun terjadi hal seperti itu dia akan malu. Ya. Sangat malu. Tapi sekarang menjadi model. Ya, itulah tazyin asy-syaitan. Yani hias-hiasan syaitan yang menggoda manusia, yang merubah selera manusia. Di zaman dulu suatu aib yang memalukan, sekarang menjadi suatu tren yang dibanggakan. Sehingga kita jumpai di sana sini kaum muslimin melakukan qaza', ya, disisakan rambut tengahnya, kiri kanannya dihabiskan, betul-betul habis, atau kiri kanan dan belakang dihabiskan, atau model-model yang lain macam-macam. Yang jelas sebagiannya digundul, yang lain dibiarkan. Nah, kalau kita tanya lagi mengikuti siapa, ya jawabannya pun sama dengan sebelumnya, mengikuti orang-orang kafir. Hal seperti itu sama sekali bukan datang dari muslimin, tapi dari orang-orang kafir. Dan sungguh ini semakin menguatkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa umat ini akan mengikuti orang-orang kafir. Umat ini akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti tata cara, tradisi, kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang sebelum kalian, kuffar. Hadwal kudzati bil kudzah, kata Rasulullah SAW. Seperti bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lain. Persis. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka itu masuk ke lubang hewan dhab, kalian pun juga akan ikut masuk ke situ. Ya, sekalipun lubang dhab dimasuki, kalian pun akan masuk. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah maksud Anda mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, manil qaum illa ulaik, siapa lagi kaum tersebut kalau bukan mereka? Nah, sekarang dari waktu ke waktu ada saja kebiasaan yang ada di muslimin yang baru ternyata hasil meniru orang-orang kafir. Sekarang dalam bab rambut sangat menonjol, lain kali mungkin nampak, mungkin dalam bab pakaian, lain kali mungkin dalam bab hiasan, lain kali mungkin dalam bab tata cara makan atau minum, dan begitu banyak. Kalau kita perhatikan, mungkin kita akan kesulitan menghitung apa yang telah ditiru oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir itu. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kembalilah kita kepada ajaran agama kita, ajaran yang suci, ajaran yang mulia, ajaran yang Allah turunkan dari atas 7 langit untuk kita. Jangan meniru tradisi orang-orang kafir yang sama sekali tidak membawa kebaikan, ya, tidak ada unsur kesopanan, tradisi yang sebetulnya ditolak oleh fitrah yang baik, tapi karena godaan syaitan akhirnya orang-orang pun menirunya. Nasallallahu salam. Kemudian Nawawi mengatakan dalam bab ini, wa ibahatu halqihi kulli. Masalah kedua yaitu bolehnya menggundul seluruh rambut kepala, lirrajuli, bagi kaum lelaki. Yani baik ini dalam kebiasaan atau ini dalam ibadah haji atau umrah, lebih-lebih lagi ketika tahallul mereka menggundul, dan itu yang lebih afdal. Nah, dan termasuk dalam hal kehidupan keseharian, seorang menggundul rambutnya pun diperbolehkan. Ya, seorang menggundul rambutnya pun diperbolehkan, tidak ada larangan. Bahkan diingatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kalau tradisi suatu masyarakat memang biasa menggundul rambutnya, ya, maka dia justru jangan memelihara rambutnya. Ya. Tapi kalau suatu masyarakat memelihara rambutnya, ya boleh saja tentunya dia melakukan itu. Karena ini bab yang lebih terkait dengan apa? Yani al-adah, tradisi suatu tempat. Naam. Kemudian beliau mengatakan dunal mar'ah. Ini masalah ketiga, yaitu larangan menggundul kepala seluruhnya bagi kaum wanita. Kaum wanita tidak diperbolehkan. Kaum wanita tidak diperbolehkan menggundul rambut kepalanya. Ya. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaz', muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW melarang perbuatan qazah. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan al-asl fin nahyi litahrim, larangan pada asalnya memberikan hukum haram. Ya. Wa anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad huliqa ba'du sya'ri ra'sih wa turika ba'duhu. Panahahum an dhalik wa qala ihliquhu kullah aw itrukuhu kullah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syarti al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak qad huliqa ba'du sya'ri ra'sih, telah digundul sebagian rambut kepalanya, wa turika ba'duhu, dan dibiarkan sebagiannya. Fanahahum 'an dhalik, lalu beliau melarang perbuatan tersebut. Waqal, dan beliau mengatakan ihliquhu kullah, gundullah seluruhnya. Aw itrukuhu kullah, atau biarkan seluruhnya. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa menggundul seluruhnya itu diperbolehkan, atau membiarkan juga diperbolehkan. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh disebutkan sebelumnya, mengutip dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ini kembali kepada al-adah suatu masyarakat ketika mereka terbiasa menggundul, maka ikuti ya hal tersebut, jangan dia menyengaja untuk menyelisihi kebiasaan yang ada, atau sebaliknya kebiasaan masyarakat tertentu memelihara, maka tidak perlu dia menggundul rambutnya. Walaupun ini tentunya juga tidak bisa kita pastikan hukumnya secara menyeluruh, menggundul haram atau memelihara rambutnya haram, tidak. Ya, semuanya juga tetap terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang lain. Kemudian jelas di sini pula menunjukkan larangan untuk melakukan qazah. Larangan melakukan qazah ketika Nabi SAW melarang anak tersebut di qazah. Hadis berikutnya an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu kepada keluarga Ja'far 3 hari, yakni untuk berduka, berkabung atas kematian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sehingga beliau melarang setelah itu untuk menangis, cukup kalaupun masih sedih atas musibah tersebut, maka tidak perlu lagi menangisi, cukup 3 hari. Ya. Tsumma atahum, kemudian Nabi SAW mendatangi mereka, keluarga Ja'far, karena mereka adalah termasuk keluarga dekat Rasulullah SAW, dan Nabi SAW sangat sayang dengan mereka dan ayah mereka. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum, jangan kalian menangis lagi dalam rangka berduka atas saudaraku, yakni Ja'far bin Abi Talib. Ini menunjukkan kedekatan Nabi dengan Ja'far. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau sayangi, sehingga beliau pun menampakkan bagaimana kedekatan beliau. Dan beliau mengatakan, la tabku ala akhi, jangan kalian menangisi saudaraku, yakni Ja'far, setelah hari ini. Ya, dia mengatakan kepada keluarganya, termasuk kepada anak-anaknya. Bukan beliau mengatakan jangan kalian menangisi bapak kalian, tapi beliau ungkapkan dengan akhi, Ya. Dan memang tentu secara kerabat beliau adalah saudara Nabi SAW. Thumma qal ud'u li bani ya akhi, panggilkan untukku anak-anak saudaraku, bawa mereka ke sini, anak-anak Ja'far. Faji'a bina, maka didatangkan kepada, maka kami dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annana afruh, ya, seolah-olah kami itu afruh. Afruh itu yakni anak ayam, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rambut-rambut mereka yang sudah panjang. Faqala, maka Nabi katakan, ud'u li al-hallaq, panggilkan tukang cukur. Fa'amarahu, lalu Nabi memerintahkan untuk mencukur putra-putra Ja'far. Fahalaqa ru'usana, maka tukang cukur tersebut menggundul rambut-rambut kami. Nah, ini menunjukkan bolehnya menggundul rambut secara menyeluruh untuk kaum lelaki. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqa al-mar'atu ra'saha. Rawahu An-Nasa'i. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang wanita menggundul kepalanya. Riwayat An-Nasa'i. Untuk hadis yang terakhir ada kelemahan di mana Syekh Ibnu Qayyim Allah melemahkan hadis itu secara riwayat. Namun yakni seperti yang diterangkan oleh para ulama bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk menggundul rambutnya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya untuk pengobatan, ya, atau karena suatu penyakit, ya. Dan yang semakna dengan itu, dan ada khilaf dalam hal menggundul anak wanita setelah kelahirannya. Khilaf di antara ulama, apakah bayi yang baru dilahirkan digundul kepalanya atau tidak bila dia seorang wanita. Syaikh bin Utsaimin termasuk yang tidak membolehkan berdasarkan keumuman hal ini, mungkin termasuk berdasarkan riwayat di atas, wallahu a'lam. Namun sebagian ulama membolehkan bagi bayi karena keumuman riwayat-riwayat yang memerintahkan atau menganjurkan untuk menggundul bayi yang baru dilahirkan, ya, sehingga mencakup pula wanita. Ala kulli hal, ini ada khilaf di antara ulama, terkhusus bayi yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.